Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khairil anbiya'i wa khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladhina nasaruhu fi nashri dinihi litahsilil maram. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh ingkang kawula hormati, alhamdulillah wa syukrulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara menika, acara pengaosan kitab Syarhil Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari mandhar muga pengaosan kula sedaya panjenengan sedaya dadoso pengausan ingkang manfaat soho barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ing pengausan yang telah lalu kula kali panjenengan sampun diperingatkan bahwa kita tidak boleh memandang enteng terhadap beberapa pemberian yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba berkenaan dengan wiritan-wiritannya hamba itu tadi. Dengan alasan karena kita tidak melihat tanda-tanda orang al-arif. Gampangane niku ngeten lho Pak. Ana wong kok munclak koyok-koyok kate dadi kiai. Kelakuane pancene rada bagus. Nang Allah diberi beberapa keistimewaan. Nah, ketika oleh Allah diberi keistimewaan niki kula ambek sampean aja usil. Yang mana keusilan kita itu bisa menimbulkan kula ambek sampean nyacat, meremehkan pada keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh seorang hamba itu. Kadang sampai meningetan, halah wong barang arek goyok iku kok diarani kiai, wong barang arek goyok ngono kok diarani habaib, wong tambengi naudzubillah iku. Lu ngomong ngoten iku mboten angsal. Walaupun alasannya karena sampean tidak melihat simal arifin, tidak melihat tanda-tandanya orang al-arif kepada orang itu tadi. Nah oleh kulo, wala bahjatal muhibbin, lan kulo kali panjenengan wala bahjatal muhibbin, lan orah ningali ing kebagusane piro-piro wong kang demen maring Allah. Wahia, qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitarain amin. Wahia utai bahjatul muhibbin, ma iku barang ya'lu kang ngungguli apa ma hum ing al muhibbin min syawahidil mahabbati, bayane piro-piro perkara kang nuduhaken demen ing Allah. Wa atharialan piro-piro labete mahabbah. Senajana kula ambek sampean tidak pernah melihat kepada orang yang kamu lihat ada keistimewaan dan fasilitas dari Allah niku, tidak pernah terlihat ada tanda-tanda kebaikan sebagai orang yang cinta kepada Allah. Wong arek koyo ngono ae kok dijeluk kiai. Gampangane ngoten. Wong arek koyo ngono ae kok iso dadi presiden. Wong arek koyo ngono ae kok iso dadi gubernur. Apa koyo curut-curut iku. Lu ngomong ngeten iki mboten oleh. Karena pangkat, keistimewaan, harta, kekayaan apapun yang diberikan kepada seorang hamba itu jelas adalah merupakan anugerah saking ngarsane Gusti Allah yang mungkin erat kaitannya dengan wiritane. Mbuh krana wong niku istiqomah akhire dadi Pak Ustad. Mbuh krana wong niku pinter akhire iso dadi wong pangkat. Senajan wong e ndak patek temen, wong e ahli goro. Tapi kok iso dikei pangkat dadi gubernur pamane, sampean ndak oleh usil. Mungkin kepangkatannya itu memang ditunjang ada sebuah amal yang diterima menurut Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mendongkrak diri orang itu tadi untuk menduduki jabatan yang sekarang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Senajan wong sing ketoke niku kacar-kacir, wong ngene niku ndak ketok wong apik, babane wis. Jabatan apapun, kekayaan apapun, kepandaian apapun yang diberikan oleh orang itu tadi, tetap itu semuanya pemberian saking ngarsane Gusti Allah. Justru karena itu fala tastahqironna, kula ambek sampean ojo nganggep enteng. Ndak mungkin di dunia ini akan terjadi sesuatu tanpa ada kehendak Allah. sekalipun itu merupakan istidrot, pengelulu saking ngarsane Gusti Allah, masih wis pengelulu wong sing ngelulu niku Gusti Allah. Lelek kula ambek sampean niku mang ngenyek, menghina, ngeremehno, berarti kula panjenengan ngeremehno peparinge Gusti Allah sing niku mboten angsal. Mahabbah, fa inna mahabbatallahi mongko sak temene demen ing Allah iku idza tamakkanat ari kalane ngalap panggonan utawa manjing apa mahabbatullah minal qalbi ing dalem ati ini dadi senajan min niki enake dikae makna ing dalem mawon minal qalbi ing dalem ati zaharat mongko pertelo asaruha apa pira-pira labete mahabbatullah alal jawarihi ing atase pira-pira anggota contone kadawami zikrihi kaya langgenge nyebut ing Allah kaya langgenge eling ing Allah wal musaraati lan cepet-cepet age-age limtisali amrihi kangge nuruti perintahe Gusti Allah wal amalan wuto an ghairihi saking liyane Allah. Tiang cinta datang Allah subhanahu wa ta'ala, kalau memang kecintaannya kepada Allah itu betul-betul meresap kepada hati, itu akan jelas bekas-bekas kecintaan itu tadi di dalam anggotanya. Wong niku lek cinta nang Allah subhanahu wa ta'ala, ono pengajian di setunggale deso bareng karo kemaksiatan, sing pengajian ono di pinggir lor, sing kemaksiatan ono di pinggir kidul. Lek tiang niku termasuk orang yang dalam hatinya ada rasa mahabbatullah, ono rasa cinta datang Allah subhanahu wa ta'ala, zoharat atharuhu alal jawarih, maka bekas-bekas kecintaannya kepada Allah itu akan tampak kepada anggotanya. Mboten gelem dijak mlaku nang kidul krono ndek kidul enggene maksiat. Mboten gelem dijak ndelok barang sing ana ndek kidul krono barang sing ndek kidul iku barang maksiat datang ngarsane Gusti Allah. Lek nang ngalor bagus krono iku sesuai dengan perintahnya Allah. Berarti kakinya itu menerima nur, menerima bekas dari hati, tangannya menerima bekas dari hati, matanya menerima athar dari hati, yang akhirnya hati ini menampakkan perbuatan yang merupakan perwujudan kecintaane dateng ngarsane Gusti Allah. Ngoten tok. Dadi lek ana kelakuan loro, ana sing elek, ana sing apik. Wong niku kok moro nang sing elek. Nun sewu berarti awak ini ku kurang nemen cintai dateng Gusti Allah. Lek ana wong ana barang apik, barang elek kok ndelok barang apik, itu berarti ada tanda-tanda cintai nang Gusti Allah. Lah otomatis ukuran cintai niku yo ana ndek ati. Lan ganjarane besok yo apa jare kekuatane ati sampean. Lek cintai nang kebaikan itu sangat, ganjarane yo kuat deh. Lek cintai ndek ati niku mek didik, besok ganjarane yo cilik. Ngaten. Contone zuhurul athar alal jawarih kadawami zikrihi. Koyok selalu iling datang Allah, meneng-meneng Allah. Danok gaene cangkem niki muni Allah, Allah, Allah. Ojo meneng. Uang urip meneng kok meneng sekabehane vakum. Lek sampean vakum, pahalanya sampean enggak punya. Dadi kira-kira sampean meneng, tangane ndak nyalek nyambut gawe, tangane ndak ndolek ganjaran. Sikile ndak ndolek ganjaran, mripate ndak golek ganjaran, cangkeme muni yo. Bumuni kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bumuco sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anggota lainnya kita diam, tapi lisan kita enggak pernah diam. Lek ati kulo sampean ndak kober singkat ini muni, lek cangkem kulo sampean ndak kober kat ini muni, ati ini muni yo. Niku jenenge kulo mbek sampean akan selalu memakan waktu. Menjadi orang yang makan waktu bukan orang yang dimakan oleh waktu. Meneng kok meneng sekabehane, eman sampean. Tangane ngedoli wong, cangkeme maca selawat. bener delok ane penggaweane ngedep toko ngedoli uang, tapi cangkeme ndak tahu metu, ndak tahu mandek toko wacanan solawat. Onok ganjarane dhewe niku mak, onok ganjarane dhewe. Konco-konco becaan sikile mancal niat ibadah kangge ngingoni anak karo bojo, cangkeme kok meneng maca solawat ambek ngenteni panjalane tutuk. Ngenteni penumpang janggol nok pinggir rembong, timbang nganggur cangkeme aja geger-geger wis. Maca selawat tok. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaboten maca selawat, maca Allah tok. Allah. Allahu Allah. Allah Allahu Allah. Allah Allahu Allah. Ndak tau preng cangkeme. Lek uang pun ngelakoni kaya ngeten niki berarti atine uang niku wau kelebon temenan rasa cinta datang Gusti Allah. Mek niku tok meneng-meneng niku Allah. Uang ibadah niku cak ndak kudu kupluan putih. Uang ibadah niku ndak kudu gawe coba surbane kandel mboten kudu. Ya kalau bisa monggo jenengan gawe coba bagus, itu sunnatur rasul. Kupluan putih surbanan sing kandel bagus. Tapi lek sampean becak katene coban ya diguyu-guyu wong. Lek terus krono sampean ndak coban, sampean celonoan tok, katene meneng, ojo meneng. Moco opo ta cangkem iki? Nek iso ndek becak niku mbok sampean iseni Quran ta opo? Mbok diiseni selawat, dalail. Nopo ta sampean waca lek meneng-meneng ono ganjaran niku. Dadi sampean ndak oleh duit, durung oleh momotan, tapi sampean oleh ganjaran. Ganjaran ni moco selawat, ganjaran yang moco kalimat zikir datang ngarsani Allah Subhanahu wa taala. Wal musaraati limtisali amrihi, niki tondo-tondone wong lek atine kelebon cinta, lek ono panggilan perintah saking ngarsani Gusti Allah cepet. Ndak klenyeng-klenyeng. Ono azan muni Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Buanter mlakune enyang nang salat berjamaah kaya dene awake lek kepethuk sirisirane ngoten lho. Jenengan semrap wong lanang kepethuk sirisirane. Ngoyok sampean mlaku buanter montor mlaku 180 sik kurang buanter. Lho kira-kira panjenengan ngadep datang Gusti Allah nekani panggilan sholat berjamaah yang telah diperintahkan oleh Allah bantere kira-kira koyok ngoten. Melayu ngoten niku jenenge tandane cinta. Ditakoni nang wong sampean cinta nang Gusti Allah? Nggih. Sampean cinta nang Rasulullah? Nggih. Tapi ana sembahyang berjamaah wis komat ngentek narokoke karo ngombeh kopi ana ndek ngarep-ngarepe masjid ta apa? Nutuk noroko ipolai kari madu-madu nih jari. Itu tandanya panjenengan cinta nang Gusti Allah kalah dengan cinta kepada rokok. Rokok ambune ndak enak lho sampean kemaksa. Gusti Allah mesti enak ambune. Panjenengan oleh ridane Gusti Allah mesti swarga. Tapi sampean ngejar ambune rokok ya ambu asbak. Lah gitu. Kita harus sadar seperti ini. Ya mandar mugolah hati kula ambek sampean niki dibuka nang Gusti Allah bareng-bareng. Sampean tok lek kaenaken masih kula ngene ya kuwi dadi wong apik to, Pak. Kula niki mek sekedal corong, awak kula niki ndak apa-apane. Dadi ngomong ngene iki mbok menawa kuping kula dhewe krungu. Lan krungu ya iso nglakoni, kadang tiang niku diceluk masih ono sak meter ndek ngarepe ndak krungu, krana nglamun. Tapi kadang-kadang wonten tiang diceluk ada di ribuan kilo. Panggil krono panjeni cinta, gretek tok di hati langsung kroso. Sungguh banyak orang yang ada di tempat yang jauh merasakan sesuatu yang dialami oleh orang yang sangat dicintainya. Kayak ini bapak karo ibu. Bapak ono di Mekah, anaknya ono di Indonesia, anaknya tabrakan, mesti bapak ini ku kroso. Tersirat dalam hatinya, itu adalah sebuah panggilan. Nurani panggilani hati, tanda bahwa cintanya kepada anak sangat mendalam. Masih anak ndak celuk-celuk, Pak. Kula tabrakan, Pak. Mboten. Tapi wong tua sing ono di Mekah kadang-kadang mimpi. Kadang-kadang ngombe wedang, gelas-gelas enak-enak dicekel niku pecah, prok. Ono opo iki? Ternyata sing di Indonesia anake kecelakaan. sampai sikile putung. Wong tuane sing ana nek mekan niku krasa. Niku tandane cinta datang Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tidak mendengar suaranya tapi hatinya bergetar ketika ada kaitan dengan orang yang dicintainya. Tapi lek wong mboten cinta, krungu azan nek ndukuri kupinge, wis wae jamaah dilakoni, mboten moro nang masjid lho. Kan iman toh tiyang koyo ngoten niku. Wal amalan wuto'an ghairihi saking liyane perintahe Allah. Perintah sak liyane Gusti Allah wis tak dirungokno wis tak didelok. Apa kate delok perintah sak liyane Gusti Allah. Lek wis ngoten fayajat tahidu mongko nemen-nemen sapa abet fi khidmatihi ing dalem ngelateni Allah. Manungsa niku lek pun teman-teman oleh krasa nek jerone ati cinta nang Allah, moko de'e oleh berkhidmah nang Gusti Allah kelawan temenan. Sembayang mboten tola-tole dingkluk sing temen. Ijtihad ngati-ngati sembayangi kuatir keliru. Allahu Akbar mboten plongak-plongok gati de'e niku. Ya kelambine dibersihni, nek celonoan ya celonone dibersihni. Napa krana iku adalah panggilan Gusti Allah, itu namanya ijtihad fil khidmah. Kadang-kadang tiang de omah-omah niku Pak Bu, lek sembayang niku lho kaos sing ambu-ambu iku digawe. Tapi lek lunga waduh, klambi sing anyar-anyar. Sing lanang ndak kuat nukono klambi mulai kate lunga nang Jakarta diamuk. Sampean niku Mas, danok gaene dadi wong lanang, danok tanggung jawab nang wedok, sampe aku lho kate lunga nang Jakarta klambi ni suwek-suwek. Duduk suwek-suwek klambi ni elek. Klambi oleh 3 tahun tak gawe nang Jakarta. Ngamuk mergo ndak ditukono klambi sing kate digawe lunga nang Jakarta. Kulo takon kulo teng panjenengan. Lek sampean katene sembahyang rukuni elek, apa sampean ngamuki nang bojone koyo ndak nemu kaos sing kate digawe nang Jakarta? Apa sampean nang Jakarta lebih penting daripada sampean salat? Salat iki sampean katene ngadep nang Gusti Allah. Kalau sampean mau ke Jakarta itu ngadep nang dulur-dulur, ngadep nang padha menungsone. Apakah manusia akan mengalahkan Allah? Iku jawabane. Wonten dik bapak-bapak ibu sedaya ngoten lho Bu. Nggih. Lek lunga nang njaba klambi sing anyar-anyar dikae kabeh. Lek sembahyang ruku 3000-an wis oleh 4 taun ndak tuku-tuku. Mbok ya tukune pokoke sing anyar rukune wong dikae sembahyang. Dadi klambi ini dianyari lek nang kantor, sepatune sampean disemir sampe ngilap, laler mencelok nuk kepleset. Tapi lek sembahyang nang Gusti Allah, sarung elek-elek sing dikae Pak. Itu tandanya kecintaan kita datang Allah Subhanahu wa taala agak rapuh, ndak kokoh. Wa yataladzu lan ngeroso enak sapa abet bimunajatihi kelawan bisi ing Allah. Lah niki lek wong cinta nang Gusti Allah niku munajat nang Gusti Allah rasane nikmat. Sembayang niku rasane koyo adem. Allahu Akbar. Mulai teko pucuke rambut sampai nang sikil niku seger. Koyo wong diseke ana ndek njero kulkas. Ono di juru ruangan ber-AC ketika dia sholat tanpa ada AC, walaupun di tengah terik matahari dia akan merasakan dingin dengan perasaan cintanya datang Allah Subhanahu wa taala ketika dia munajat, ketika dia sholat kalingarsane Allah. Ngoten Bu, ono wong dijak pengajian sing silite koyok belet ngentut. Sing ngantuk, sing gatel kabeh, sing gegere linu lek dijak ngaji. Jajal wae dijak maksiat. Aduh. Sawengi suntuk niku lho mboten krasa. Niki menandakan hati kita kecintaannya kepada Allah amat tipis sekali. Mila saking menika ayo padha-padha ndonga nang Gusti Allah mandhar muga kula kali sampean dadi uwong sing teman-teman cinta nang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa yu'athiruhu lan ngalahaken milih sapa abadhu ing Allah ala kulli ma ngalahaken ing atase saben-saben barang siwau kang sak liyane Allah. Lek wis wong niku cinta nang Gusti Allah otomatis sekabehane barang sak liyane Gusti Allah ditinggalkan untuk memenuhi panggilane Gusti Allah. Ngoten ojo sampe kula ambek sampean iki mengalahkan undangannya Allah, mendahulukan undangan-undangannya yang lain. Ojo lek kula sampean niki mendahulukan panggilan yang lain dan mengalahkan panggilannya Allah, naudzubillah, berarti kula sampean niku ndak cinta nang Allah. Termasuk wong sing duraka nang Allah Subhanahu wa taala. Artine dalam beribadah tidak merasakan nikmat sama sekali. ontan dipun dawakan wasuila ba'duhum hal yajidul asi halawatat ta'at. Pak Kiai, apakah orang yang bermaksiat itu akan merasakan manisnya ibadah? Fakola, Pak Dua menjawab, lah, boten, uang ni gule ahli maksiat nang Gusti Allah, ibadah ni ku ndak kerasa nikmat. Niki lo tanda nih, sembahyang kok abot, berarti gula sampai sama ni kaken duso. Nomor siji, nomor loro, walamin hamin bil maksiati, lan boten ngerasa no, sumpek krono maksiat. Mari nglakoni maksiat mboten susah. Niki tandane kula mbek sampean wis kecanduan. Lek tiyang niku mboten kecanduan, nglakoni salah titik bingung. Aduh, kok ngene awakku yo? Kok ngene awakku yo? Kok ngene awakku yo? Padahal dosa sing dilakoni mek sepisan. Tapi saking enggak tahu ning nglakoni dosa, nglakoni sepisan ngono koyo rumoso gede salah nang Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, mila saking menika monggo kita belajar ngenal datang Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betulnya sampai ati kula mbek sampean iki ngerasa nikmat ketika kita mengaji, ngerasa nikmat. Ketika kita salat ngerasa nikmat. Kita ibadah ngerasa nikmat. Kapan kula mbek sampean sing katene duwe ati kaya ngoten? Apik nang tangga krasane nikmat. Seneng nang kanca krasane nikmat. Solawatan krasane nikmat. Kapan ati kula mbek sampean sing krasane nikmat kaya ngene iki. Summa alala mongko nuli maringi ilat sapa kang musone adamal istihqor ing ora anane milang-milang ino peparingi Allah bi qaulihi istihqorun niki masdar istahqara yastahqiru istihqoron wa mustahqoron fahuwa mustahqirun wadhaka mustahqorun istahqir la tastahqir mustahqorun mustahqorun niku sorope wong ngaji cara kitab niku kudu ngerti ilmu alat tiang ngaji ilmu kitab kitab kuning niki lek mboten ngerti alate padha karo tiang berangkat perang ndak nggawa apa-apa maknane setor nyawa ya keliru total. Jadi tiang lek ngaji kitab niku kudu ngerti ilmu alat Pak. Bab setiap kalimat itu ada faedahnya masing-masing bahkan setiap haraf wonten dik kalimat Arab niku ono faedah dhewe-dhewe. Kaya sini lawat istihqar niku. Lisinil is tif'ali jama'anin li talabin sayruratin wijdani. Maknane sini tok niku buk. Sin tok istihqar sini niku lho. Maknane kata. Apalagi makna asli daripada kalimatnya. Makanya kalau kula panjenengan ngrungokno omongane uang sing kalimat yang diucapkan bahasa Arab salah titik salah nih. Ngun sewu ojo gawok hanya karena orang yang membaca itu punya titel. Nggih kula mboten ngelekno wong duwe titel. Senajan duwe titel lek sorof nahwune mboten ngerti maka dia akan salah dalam mengartikan. Lho lek ngerti nggih mboten. Wah aku tersinggung, aku duwe titel kok dilokno kula mboten ngilokne jenengan. Ngilokne wong sing duwe titel tapi ndak ngerti sorof karo nahwu. Itu jelas keliru dalam mengartikan kalimat Arab. Krono kalimat Arab ini penuh dengan undang-undang yang harus ditaati dan dikonsekweni. Matan. Falaula waridun lamono ora ono utawi barang kang tumeka iku maujud ai ilahiyun kang bangsa pangeran. Aurada kang nekaaken hu ing warid Allah sapa Allah ala kalbihi ing atase atine abet aita jaliun tegese barang kang ngedeng barang kang pertelo duduk pertelo gandengane pohong niki barang kang tajaliun tegese pertelo ai ilahiyun kang bangsa pangeran makana mongko ora tinemu wirdun apa wirid wa huwa utawi wirid ma iku barang ya kok ukang tumibo pomma bikasabil abdi kelawan kasabe kaulo min anwa'il ibadati bayani piro-piro warnani ibadah kasolatin koyok dene sholat wa siyamin lantini poso lo kalawat siyamin iku mas dari luru soma fi'il madini soma yasumu sauman onten sing mas dari soma ya sumu siaman. Loh ini bahasa Arab nih. Satu kata bisa berbunyi dua. maknane bodoh. Saumun maknane nggih poso, siamun maknane poso. Lek kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesia wonten sing ngoten, nggih wonten mungkin tapi jarang. Niki makna satu makna tapi kalimatnya bisa dua. Bahasa bodoh bahasa Arab mboten siji kaya wong lan Madura Jawa mboten ngoten. Poso lek jare wong Madura poso, poso jare wong Madura pasah. Lek jare wong bahasa Indonesia puasa. Niku lak bahasa lain iki mboten. Sama-sama bahasa Arab bunyinya lain, pengertiannya persis. Ila ghairi dzalika inggo maring mengkunu-mengkunu al-madzkur minal salati wasyami wadzikri. Tau niki musane falaula waridun ilahiyun. Kalau tidak ada perkara yang diberikan oleh Allah ditancapkan di dalam hati seorang hamba, maka niscaya hamba itu tidak akan melakukan sebuah wirid. Nek Allah mboten ngekei nur ono di atine menungso, Allah tidak akan meletakkan sebuah kelapangan dada dalam hati, niscaya orang niku mboten gelem ibadah, Pak. Dadi menungso niku gelem ibadah krana nang Allah niku atine dikei kewaritan, dikei kejembaran nang Gusti Allah sehingga mau beribadah. Gelem poso, gelem sodako, gelem zakat krono atine nang Gusti Allah dikei kejembaran. Lek nang Allah ndak dikei kejembaran nembok. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Andai kata nang Gusti Allah Qur'an niku diseke onok di dukure gunung-gunung iso encer dadi banyu, diseke onok di dukure lemah-lemah iso ajur, diseke onok di dukure wong mati niku iso guneman mengeluarkan barang aneh karena keindahan Al-Quran. Orang itu tidak akan beriman dengan Al-Quran kalau tidak disetir mendapatkan hidayat dan taufik saking ngarsane Gusti Allah. Dadi wongku gelem dadi wong api, iso dadi wong ibadah murni krono oleh hidayat saking Gusti Allah. Apa maneng kadek wong duwe pangkat sing ngandani wong cilik ndak dirungokno. Apa maneng kadek wong iso ge sing dindel-ndelno donyane akeh dikandani nang wong sing reme-reme. Mencep illa ayyasha Allah, kecuali kalau dia ada kehendak saking ngarsane Gusti Allah, baru dia akan bertaubat, dia akan berhenti melakukan maksiat-maksiat serta pelanggaran dateng ngarsane Gusti Allah. Jadi intine kula ambek sampean iki iso nglakoni ibadah salat, poso, zakat, haji lan sak binunggalane niku asline mek krana kula ambek sampean iki kebarengan karo oleh hidayat saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sak menten ingkang saged dalem aturake wonten ing kesempatan menika, semoga kita bertemu kembali pada kesempatan yang sama. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.